كلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Muhammad. Pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan tentang keberadaan sebagian di antara orang-orang munafikin, yang mana sebagian di antara orang-orang munafikin ini ada orang-orang yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataannya, dan mereka mengatakan huwa udun. Apa maksud dari huwa udun? Telinga. Aha, apa maksudnya? Saya didengar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayai apapun yang sampai kepadanya, mudah sekali mempercayai, dan itu dianggap kelemahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun alasan dari orang-orang munafikin, mudah diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang munafikin mudah saja untuk beralasan. Ketika mereka enggan untuk berangkat perang, mereka mudah saja untuk beralasan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudah menerima alasan. Namun, qul udhunullahi khair, qul udhunu khair. Namun Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka itu dan mengatakan bahwa sifat yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalian anggap adalah kelemahan itu adalah khair, kebaikan bagi beliau dan juga bagi orang-orang mukminin. Artinya itu menunjukkan budi baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi SAW tidak tahu, Nabi tahu, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan tentang keadaan beliau, di antara sifat beliau asyiddaun 'alal kuffari ruhamau bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam keras kepada orang-orang kufar, tetapi ruhama, mempunyai sifat rahim, rahmat kepada di antara kalian yang dimaksud antara kaum mukminin. Dan ini sifat yang baik. Karenanya dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yu'minuna lil mu'minin, Nabi SAW mempercayai orang-orang mu'minin, wa rahmatun lil ladina amanu, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian. Adapun bagi orang-orang munafikin, maka itu celah bagi mereka untuk menipu Nabi SAW. Tapi Nabi tidak tertipu. Nabi sesungguhnya tahu apa yang terjadi pada mereka, apakah alasan mereka benar ataukah tidak. Dan izin yang diberikan oleh Nabi SAW tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka. Siapa di antara mereka yang mau bertaubat dan siapa di antara mereka yang justru berterus-terusan menipu Nabi SAW. Kemudian Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الرَّسُولَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Orang-orang yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mendapatkan siksaan yang begitu pedih. Dan ini ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang dai, beliau adalah seorang nadir wa bashir. Beliau seorang bashir, membawa kabar gembira, dan sekaligus beliau adalah nadir, yang mana beliau mengingatkan dengan ancaman. Nabi membawa kabar gembira dengan surga, tapi beliau juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nadir. Terkadang beliau datang dengan ancaman, dan ini diantara ancaman yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataannya. Dan nanti pembahasan yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala akan jelaskan kisah-kisah tentang orang-orang yang banyak sekali menyakiti Nabi SAW dengan ucapan-ucapannya. Bahkan ucapan-ucapan itu bisa menyebabkan mereka keluar dari Islam. Mereka dihukumi sebagai orang kufar. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yahlifuna billahi lakum yurdukum. Mereka orang-orang munafikin ini bahkan sempat untuk bersumpah. Bersumpah dengan nama Allah untuk mendapatkan keridhaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keridhaan dari orang mukmin. Maksudnya bersumpah bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Untuk mendapatkan pembenaran agar dipercayai oleh Nabi SAW dan agar dipercaya oleh orang-orang mukmin. Kemudian wallahu rasuluhu ahqqu an yurdhu. Semestinya hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih pantas untuk dibuat ridha dengan mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Tidak mencari keridhaan manusia tapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. In kanu mu'minin, kalau mereka betul-betul beriman. Kenyataannya, mereka tidak betul-betul beriman. Sebab kalau mereka betul-betul beriman, tentu mereka tidak perlu bersumpah. Karena apa? Karena sumpah yang mereka lakukan itu untuk menutup-nutupi kekufuran yang ada di hati mereka. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha dhalikal khizyul azim. Ini kita masih mengulang yang lalu. Allah mengatakan alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui bahwa orang-orang yang yuhadidillah, kata-kata yuhadidillah di sini hadun itu adalah batas, dan dikatakan orang-orang yang yuhadidillah maksudnya berada berseberangan dengan Allah wa rasulah dan rasulnya. Yang dimaksud di sini orang-orang munafikin berada di satu seberang. Allah dan Rasulnya ada di seberang yang lain bersama orang-orang mukminin. Artinya seperti seandainya seseorang yang berada di tepi sungai. Yang satu ada di sungai di tepi yang sebelah kanan, yang satu ada di tepi sebelah kiri. Maka Allah mengatakan, alam ya'lamu, tidakkah mereka itu mengetahui annahu man yuhadidillaha wa rasulah, bahwa orang-orang yang enggan untuk bersama Nabi SAW, bersama Allah dan Nabi dan juga orang-orang mukmin, dan memilih untuk berseberangan pendapat, berseberangan jalan hidup dengan berseberangan agama dengan Nabi SAW beserta kaum mukminin yang berusaha untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini balasannya. Apa balasannya? Fa anna lahu dara jahannam khalidan fiha. Dia berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan dikekalkan di dalamnya. Dzalikal khizyul azim, dan itu adalah kehinaan yang begitu besar. Baik. Maka di sini kalau kita perhatikan, orang-orang munafikin tidak termasuk bagian dari orang-orang mukminin. Meskipun mereka itu mengaku bahwa diri mereka bersama orang-orang mukmin. Seperti kemarin sudah kita jelaskan, pada kesempatan-kesempatan yang lalu telah kita jelaskan bahwa apa? Bahwa orang-orang munafikin ini kalau mereka mendapatkan apa? Makhrajan, muddakhalan, mereka mendapatkan jalan untuk keluar. Ya. Mereka sungguh akan keluar melalui jalan-jalan tersebut. Entah melalui pintu-pintu dalam tanah ataupun melalui gerbang ataupun apa, jalan keluar bisa terselamatkan dari cengkeraman kaum mukminin, mereka akan melakukannya. Namun pada saat Nabi SAW masih hidup, mereka tidak mampu melakukan itu. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, barulah mereka menunjukkan giginya. Yang akhirnya diperangi oleh siapa? Diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an ketika mereka hendak untuk membayar zakat. Maka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yahdharul munafiquna an tunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Nah. orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan kepada terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang kamu takuti itu terwujud. Baik, di sini dimulai dengan kata-kata yahdhar, hadar, hadara, yahdharu, hadara, yahdharu, artinya berhati-hati. Fi'il amrnya adalah ihdhar, berhati-hatilah. Ya. Jadi kalau ini mufradat yang sehari-hari, sehingga antum bisa dapatkan satu mufradat baru, yaitu kata-kata yahdhar. Dia berhati-hati. Siapa yang berhati-hati di sini? Al-munafiqun. Perhatikan al-munafiqun jamak. Wawonun menunjukkan jamak. Mudzakkar. Dan fi'ilnya adalah yahdhar. Mufrad. Dan ini bisa dilakukan di dalam bahasa Arab. Fi'ilnya mufrad, tetapi fa'ilnya adalah jamak. Sehingga tidak perlu yahdharuna al-munafiquna, tidak harus. Ya, terkadang bisa menggunakan bentuk ini, yaitu yahdharu mufrad, tetapi fa'ilnya adalah jamak. Yahdharul munafiqun, dari mana kita tahu bahwa munafiqun adalah fa'ilnya? Apa perbedaan fa'il dengan maf'ulun bih? Di sana fa'il adalah pelaku, maf'ulun bih adalah apa? Objek. Baik. Di antara hukum fa'il adalah marfu'. Rafa'nya pada jamak mudzakkar salim adalah dengan waw wa nun. Maka di sini dikatakan yahdharul munafiqun. Sedangkan nasab, sedangkan untuk maf'ulun bi, maka maf'ulun bi ditandai dengan maf'ulun bi, tandanya adalah apa? Mansub. Mansub artinya kalau dalam bahasa yang ringan yang mudah fathah begitu. Ya. Mansubnya adalah apa? Fathah. Cuma karena jamak mudzakkar salim, maka di sini mereka menggunakan ya wan nun baik untuk mansub ataupun untuk majrur. Sehingga kalau seandainya munafiqun di sini bentuknya munafiqin, maka kita tahu bahwa munafiqin di sini adalah maf'ulun bih. Tetapi karena di sini munafiqun menggunakan waw wa nun, maka berarti munafiqun adalah sebagai apa? Fa'il dan bukan maf'ulun bih. Baik. Yahdharul munafiqun. Adakah di sana maf'ulun bihnya? Nah, di sana fi'il itu pun ada yang muta'addi, ada yang lazim. Ya. Apa perbedaan antara muta'addi dan lazim? Muta'addi dia yang memerlukan objek biasanya. Lazim biasanya yang tidak memerlukan objek. Taib. Untuk yang muta'addi seperti daraba, daraba aliyun, siapa yang dipukul? Al-kalba, daraba aliyun, al-kalba, kalba, mansub, wa'alamatu nasbihi fathatun, zahiratun, fi akhirihi. Kenapa? Karena fa'ilnya adalah muta'addi, fi'ilnya daraba, muta'addi, memerlukan objek. Di sana ada fi'il yang tidak memerlukan objek, yaitu yang disebut dengan lazim. Seperti apa? Baka. Baka, jangan Ali ya, kalau baka. Ali tidak pantas untuk baka. Bakat Aisyah. Aisyah menangis, pantas. Kalau Aisyah nangis, pantas. Ya. Bakat Aisyah. Aisyah apa? Menangis. Apakah di sana harus ada objek? Tidak harus. Baik. Yahdharul munafiqun, apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang munafik ini? Orang-orang munafik ini khawatir, apakah khawatiran mereka? Antunazzal alaihim surah, akan turun kepada mereka, menjelaskan keadaan mereka, surah. Perhatikan, yang dikhawatirkan yang lebih utama adalah satu surat berbicara tentang mereka. Dan apa yang mereka katakan ini terbukti. Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan satu buah surat. Ya, yaitu surat yang kita pelajari. Surat isinya fadhihah, yaitu membongkar kedok orang-orang apa? Munafikin. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Yang mana surat itu menjelaskan tentang tunabbi, nabba'a yunabbi'u. Nah, ini juga akhbara yukhbiru. Nabba'a yunabbi'u, akhbara yukhbiru. Sering mungkin kita membaca juz amma surat An-Naba. Ya? Surat An-Naba. Anin naba'il azim. Apa makna naba'? Yaitu berita. Ya. Jadi di sini akhbar, naba' itu mempunyai makna yang sama. Yunabbi'uhum, naba'a yunabbi'u, nabbi. Artinya akhbara yukhbiru, akhbir. Kabarkan. Naba'a yunabbi'u, nabbi. Artinya apa? Akhbara yukhbiru, akhbir. Dan maknanya adalah sama, yaitu berita. Maka antum bisa menggunakan mufradat ini. Nabbi'ni, kabarkan kepadaku. Akhbirni. Nah, kalau antum baca hadis, terkadang di sana di antara syaratnya mengatakan amba'ani. Nah, maksudnya adalah mirip dengan akhbarani. Tetapi para muhaddithin menggunakan istilah nabba'a yunabbi'u ini untuk tujuan khusus. Jadi kalau dikatakan akhbarani, maka di sini menggunakan cara tersendiri di dalam cara mendapatkan hadis. Kemudian nanti nabba'ani itu adalah cara yang lain. Jadi ada ciri-ciri khusus. Kenapa para muhaddisin membedakan antara nabba'ani atau akhbarani, itu mempunyai maksud tersendiri. Ya. Yang sering pembahasan itu dibahas dalam Mustalahul Hadis dengan pembahasan tentang apa? Turuq tahammulul hadis. Cara-cara untuk penyampaian atau perpindahan hadis. Hadis itu disampaikan melalui cara apa? Di sana ada yang menggunakan simak pendengaran, ada yang menggunakan selain simak, ikhbar, kemudian satu lagi qira'at 'ala syekh, qira'at syekh li talib, syekh membacakan kepada talib, talib membacakan hadis kepada syekh. Nah, itu cara-cara turuq tahammul hadis, cara untuk membawa hadis tersebut, merawikan dari satu perawi ke perawi yang lain. Kita tidak berbicara panjang. Intinya di sini satu mufradat yang baru lagi. Tadi yang pertama sudah kita bahas apa? Hadara, ikhbaru. Yang kedua adalah nabba'a, yunabbi'u. Kalau kita bahas mufradat, maka harus tiga-tiganya ya. Hadara, yahdaru, ihdar. Ya. Dan di sini, kalau antum nanti belajar sharaf, antum akan temukan hadara, yahdaru, maka ihdar. Jangan sampai keliru ihdir, ya. Ihdar. Kemudian, berikutnya, nabba'a, yunabbi'u, nabbi. Baik. Cukup, artinya kabarkan. Orang-orang munafikin khawatir akan turun satu buah surat membicarakan tentang mereka, dan memang sudah turun. Tunabbi'uhum, mengabarkan kepada mereka bima fi qulubihim, mengabarkan kepada mereka. Hum di sini kembali kepada siapa? Hum yang pertama di sana ada dua. Tunabbi'uhum, tunabbi'uhum, mengabarkan. Dan fi qulubihim, hati mereka, hati munafikun. Baik, tunabbi di sini kembali kepada surah. Karena menggunakan muannats. tunabbi, karena surah muannas. Tunabbi, surah tersebut mengabarkan kepada mereka. Dugaan saya hum yang pertama di sini kepada orang-orang mukmin. Mengabarkan kepada orang-orang mukmin bima fi qulubihim, apa yang ada di dalam hati mereka. Him yang kedua kepada siapa? Tentang siapa? Munafikin. Orang-orang munafikin. Kulistahzi'u, maka Allah menantang mereka. Allah mengatakan, kul, katakanlah Muhammad, istahzi'u. Silakan kalian mau mengejek, silakan. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan, menyampaikan apa yang kalian khawatirkan tersebut. Jadi apapun perkataan mereka tentang Nabi SAW, pasti akan sampai kepada Nabi SAW melalui berita ada langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini memang betul Allah SWT sudah menurunkan surat ini, yaitu At-Taubah. Karenanya nama lain dari surat At-Taubah apa kemarin? Al-Fadhihah. Fadhihah artinya pembukaan kedok. Ya. Pembongkaran kedok itu disebut dengan apa? Fadhihah. Baik, nama lain dari Taubah adalah Al-Fadhihah. Kenapa dinamakan Al-Fadhihah? Karena membongkar kedok orang-orang munafikin. Semua rahasia-rahasia orang-orang munafikin sudah dijelaskan pada ayat-ayat yang ada dalam surat At-Taubah ini. Baik. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dan mengatakan, wala in sa'altahum la yaqulun, wahai Muhammad, seandainya engkau menanyakan tentang perkataan mereka. Apa sih yang mereka katakan? Macam-macam. Ya. Dan di antaranya yang diriwayatkan dari Ibn Ishaq adalah kisah tentang dua orang. Kelihatannya cuma dua orang, tetapi sebenarnya jamaah di antara munafikin. Tetapi di antara mereka ada dua orang ini yang muncul nama mereka. Dan ingat, orang-orang munafikin ini berjalan bersama orang-orang muslimin pada perang Tabuk. Jadi mereka bersatu dalam peperangan. Cuma mereka ini mempunyai rasa takut yang luar biasa. Mereka takut mati sebab mereka tidak betul-betul beriman dengan apa yang mereka mengaku dengannya. Mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Mereka tidak beriman akan kebenaran Islam. Maka keberadaan mereka di tempat itu sesungguhnya adalah terpaksa karena takut dibunuh oleh Nabi SAW. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ancaman mereka juga terbunuh, mau tidak mau mereka meluapkan apa yang ada di dalam hati mereka. Al-Muhim, seandainya ikan itu busuk dalamnya, maka akan terlihat busuk dari luarnya juga. Jadi tidak akan namanya ikan busuk itu mulai dari luar, tidak. Ikan busuk mulai dari pada insangnya, dari dalamnya. Tetapi bisa terlihat dari luar, yaitu bisa kita lihat dari matanya. Kalau kita lihat matanya sudah enggak berkilauan lagi, matanya sudah enggak kayak gelas, tapi matanya sudah mulai mati, taufik, seperti anggur yang sudah basi, nah, berarti ikannya sudah mulai busuk. Dan itu tanda-tandanya, karenanya orang-orang munafikin ini bisa terlihat dari ucapan mereka, kemunafikan mereka bisa terlihat dari ucapan mereka. Kebusukan seseorang juga biasanya terlihat dari ucapan-ucapannya. Ya. Sempat itu para asatidz menjelaskan tentang perkara ini, dan mereka mengatakan bahwa Allah SWT akan membongkar kebusukan seseorang itu dari lahnal qaul, dari ucapan-ucapan yang secara tidak sengaja terlepas dari mulutnya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali menjadi seorang yang shadiq, seorang yang jujur. Sehingga apapun yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan. Sesuatu yang harum, sesuatu yang wangi, sesuatu yang indah, dan kita tidak berharap mendapatkan kecintaan manusia, tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala berikan simah dari keimanan seseorang yang ada di dalam hatinya, terlahir dari ucapannya, dari sikapnya, tingkah lakunya, dan seterusnya. Taib. Kemudian beliau, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dan mengatakan, sebelum ke sana kita akan cerita tentang kisahnya di sini, yaitu jama'ah minal munafiqin, di antara mereka adalah Wadi'ah ibn Thabit, dan juga ada Mahsy ibn Hamir. Mahsy ibn Hamir. Ini dua orang saja di antara mereka yang terkenal. Sebab dua orang ini nanti yang akan berbicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, apa yang mereka katakan? Mereka saling membincangkan di antara orang munafik ini, saling berbincang satu dengan yang lainnya. Dan mengatakan bahwa peperangan kita ini ke Tabuk melawan orang Arab, bangsa Arab. Yang mana bangsa Arab ini bangsa yang biasa saja. Ya. Kita belum melawan tentara Romawi. Sebab kalau kita sudah berperang melawan tentara Romawi, maka tentu kita akan terkalahkan. Nah, keberangkatan kita saja ya, menuju Tabuk ini, mungkin akan mendapatkan kekalahan dan kita akan terpojok di sebuah gunung. Kita akan terpojok. Ya, artinya perkataan mereka ini menyebabkan orang-orang mukmin menjadi berkecil hati, menjadi ciut nyalinya. Artinya mengatakan kita pasti akan kalah. Ah, mudahnya begitu. Kita akan kalah. Baik, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkataan mereka dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi kita katakan, tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zat yang maha tahu, pasti dia maha tahu, maha mendengar, pasti dia akan menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membongkarnya. Maka sampailah perkataan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Kemudian dipanggillah siapa? Ammar ibn Yasir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ammar untuk bertanya kepada mereka, orang-orang munafikin. Dengan mereka berada di depan, maka disuruh mengejar oleh Nabi SAW. Kejarlah mereka. Jumpai mereka dan tanyakan ucapan mereka. Kalau mereka mengaku, ya, dan seterusnya. Sampai akhirnya, sampailah pada mereka, dan mereka akhirnya minta maaf kepada Nabi SAW. Bahwa kami tidak bermaksud untuk ini dan itu. Kami tidak bermaksud untuk mengecilkan hati orang-orang mukmin, untuk apa namanya mengkhianatimu, tidak. Ya. Kemudian salah seorang di antara mereka yaitu Wadi'ah ibn Thabit mengatakan, ya Rasulullah, di atas kudanya ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ini mirip seperti yang diriwayatkan di dalam ayat ini, Allah meriwayatkan perkataan mereka. Walain sa'altahum, seandainya engkau bertanya kepada mereka, ya Rasulullah, apa jawaban mereka? Nah, ini jawabannya. La yaqulunna, mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini hanya bergurau saja. Ya, ngobrol, bergurau, talking, apalagi ngerumpi, ngobrol secara umum. Ya, karena ngobrol itu enggak baik. Ya, jangan banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak nuntut ilmu, mendengar ilmu dari para ulama itu lebih baik daripada ngobrol. Karena ngobrol itu kalau sudah nggak ada yang diobrolin, akhirnya ngobrol aib orang lain. Nah, ini yang nggak baik. Ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, di sana ada kisah yang lain lagi yang serupa dengan kisah dalam Ada juga diriwayatkan dalam Ibn Katsir. Riwayat dalam hadis dalam Ibn Katsir banyak. Cuma di sini para ulama ketika mengarang buku-buku Ibn Katsir kan karena apa? Ketika mau mencetak buku Ibn Katsir ini terlalu tebal, ya bisa berapa jilid? Bisa 5 jilid mungkin ya. Mereka mencoba untuk meringkas, tidak mendatangkan semua riwayat hadis, tetapi memilih saja di antara riwayat-riwayat tersebut yang paling kuat menurut mereka. Nah, saya tidak tahu riwayat apa yang ada di tempat antum itu. Yang jelas, rata-rata buku yang sampai ke tangan kita itu adalah mulakhas atau ringkasannya saja. Baik. Ada riwayat yang lain juga menyebutkan bahwa sebagian di antara mereka mengatakan ma ra'aitu ajbana ma ra'aitu arghamu butunan wala akdhibu alsinatan wala ajbanu 'inda liqa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mendahulukan perutnya. Artinya suka makan. Ya, rakus. Dan juga pendusta. Dan juga paling khawatir, paling takut ketika berhadapan dengan musuh. Melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan mereka. Yang kejam sekali perkataannya. Kemudian sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyampaikan udurnya. Apa udurnya? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini hanya bergurau-gurau saja, bersendang-gurau. Kami tidak bermaksud ya Rasulullah untuk mengatakan bahwa engkau gendut, engkau suka makan, rakus. Kami tidak bermaksud mengatakan bahwa engkau itu adalah penakut. Kami tidak bermaksud mengatakan bahwa engkau itu adalah pendusta. Kami hanya bergurau saja. Nah, karenanya kita perlu berhati-hati di sini. Lawakan itu bukan perkara yang benar apabila bahan yang dilawakan itu adalah bahan agama. Ya. Perkara-perkara agama seperti seseorang umpamanya dalam adegan lawaknya dia mencontohkan sholat. Ya. Sholat yang benar-benar lagi ruku kemudian ditendang. Nah, ketawa. Wah. Ini nggak boleh. Dan ini bisa menyebabkan apa yang ada pada ayat ini, hukum yang ada pada ayat ini selanjutnya berlaku kepadanya. Atau seseorang lagi ngaji, kemudian dipantul-pantulkan suaranya. Ya, dipantul-pantulkan suaranya. Jadi contoh umpamanya membaca surat yang agak lucu gitu ya. Membaca surat-surat yang lucu, kemudian dipantul-pantulkan seperti gema-gemaan. Di apa? Ajang perlawakan. Maka ini juga termasuk salah satu penyebab kekufuran. Maka berhati-hati. Ya, dulu sempat ada yang melawak. Masih ingat tidak? Apa ya waktu itu lawakannya? Aduh, terkenal sekali di Jogja waktu itu lawakannya. Ya. Mereka melawakkan dengan ayat Al-Quran. Ya, perlawakan ini baik dengan ayat Al-Quran ataupun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sesuatu yang mempunyai kemuliaan dalam Islam maka adalah perkara yang haram. Ya. Baik. Kemudian perhatikan pada kata-kata la yaqulunna. La yakulunna. Semestinya di sini yakuluna. Ya. Wala in sa'altahum yakuluna. Wala in sa'altahum ya Muhammad yakuluna, mereka mengatakan. Dan di sini ada dua tambahan yaitu la dan nun tasydid. Mestinya mereka mengatakan apa? Yakuluna. Ini normalnya, format normalnya. Ya. Format normalnya yaqu ya qaf waw lam nun satu saja nunnya. Tapi di sini ada tambahan lam dan juga nun yang kedua di belakang. lam di awal dan nun kedua di belakang. Yang sering disebut dengan apa? Lam taukid dan nun taukid. Ahlan wa sahlan. Ada lam taukid dan nun taukid. Artinya lam yang digunakan untuk memperkuat. Nun juga demikian. Nun yang digunakan untuk memperkuat. Maka di sini Allah memastikan. Sungguh mereka pasti akan menjawab. Nah itu dia. Layakulunna. Ya. Seperti kalau antum umpamanya diajak makan. Wallahi la ta'kulunna. Nah. Wallahi, sungguh kamu pasti akan makan di tempatku ini. Nah, itu maksudnya dia mempertegas lagi. Pokoknya kamu harus makan. Nah, gitu. Wallahi, la tatina. Sungguh, demi Allah, kamu pasti harus datang. Nah, kalau sudah diperkuat dengan sumpah seperti itu, hendaknya kita datang. Karena itu juga perintah Nabi SAW. Apabila kita diundang oleh seseorang, kemudian kita beralasan. Mungkin alasannya kita ada undangan lain, ataupun kita sedang ada kerja, ataupun apa. Maka, sampai dia bersumpah, wallahi la ta'ti, sungguh demi Allah kamu akan datang, maka kita harus menjawab undangan tersebut, karena dia sudah apa? Sudah sampai bersumpah. Ya. Ini diantara hak seorang mukmin atas yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka di sini katakanlah Muhammad, jawablah perkataan mereka itu, jawablah perkataan Wadi'ah ibn Thabit itu. Apa yang ku jawab ya Allah? Jawabannya adalah abillahi, apakah kalian itu menggunakan nama Allah, menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan untuk bergelak tawa. Sungguh ini adalah perkara yang tidak pantas. Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Karena apapun bentuknya, baik itu ejekan, gurauan, atau apapun yang terkait dengan Allah, Rasul, dan juga ayat-ayat Al-Quran dan Islam secara umum adalah perkara yang apa? Adalah perkara yang mungkar di dalam Islam. Dan pelakunya bisa kufur karena ayat yang berikutnya. La ta'tadilu qad kafartum ba'da imanikum. Baik, sebelum kita lanjutkan kisahnya tadi. Ketika Wadi'ah ibn Thabit menjawab innama kunna nakhudu wa nal'ab, maka Mahsy ibn Hamir di sini enggan untuk dianggap sebagai orang munafik. Dia mungkin dia munafik dahulunya, tetapi dia bertaubat dari kemunafikannya. Ya. Karenanya kemudian apa? Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ihdif ismi wahdif ismi abi. Hapuslah namaku dan hapuslah nama ayahku. Ya Rasulullah, aku adalah another person. Aku adalah orang lain, bukan aku yang dulu. Anggaplah aku dulu tidak ada. Sekarang aku yang sekarang. Maka Nabi pun menamainya dengan nama siapa? Abdurrahman. Ya. Hamba Ar-Rahman. Dan ini salah satu nama yang paling baik di dalam Islam. Ada dua nama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama yang terbaik adalah Abdullah wa Abdul Rahman. Maka beliau namakan Abdurrahman. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku agar aku mati syahid dan doakan aku agar aku tidak ditemukan jasadku. Artinya menunjukkan keikhlasan yang dalam beramal. Betul, akhirnya beliau terbunuh pada perang Yamamah. Dan jasad beliau pun tidak diketemukan. Ya. Wallahu a'lam. Dan ini menunjukkan sidqnya, kejujurannya di dalam tauhidnya, di dalam keimanannya. Ya, setelah dirinya dahulu bersama orang-orang munafikin. Taif. Kita lanjutkan. Apa kata Allah? La ta'tadiru, tidak ada uzur lagi dalam hal ini bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Seandainya dahulu kalian itu mukmin, maka kalian telah keluar dari iman. Karena perkataan kalian ini, perkataan kalian ini mengeluarkan kalian dari iman. Artinya kalian kufur. Seandainya kalian dulu kufur, maka sekarang pun ya masih kufur. Tetapi hukum kalian kufur. Artinya Nabi SAW berhak untuk menghukum mereka. Dan hukum bagi mereka mungkin ta'zir, sebab tidak disebutkan oleh Allah apa hukuman bagi mereka. Tetapi kalau kufur sebenarnya apa? Dharbatun bisayf. Ya, dharbatul uluq bisayf. Yaitu dipenggal lehernya dengan pedang. Dan bisa saja hukumnya adalah ta'zir. Dan ingat bahwa hukum ta'zir itu di dalam Islam itu kembali kepada hakim. Ta'zir itu bukan berarti bentuknya adalah penjara, tidak. Ya. Sebab selama ini mungkin pandangan orang hukuman dalam apa namanya dalam masyarakat kita itu hukuman di dalam Islam itu adalah apa? Kalau ada nasnya maka seperti pembunuhan, qisas. Kalau tidak qisas maka bayar dia. Kalau mencuri potong tangan. Kalau tidak ada nasnya dalam Al-Quran wala sunnah, maka ta'zir. Dan yang dimaksud ta'zir adalah penjara. Tidak. Bahkan penjara itu bertentangan. Banyak diingkari oleh para ulama. Penjara itu tidak termasuk sesuatu yang baik di dalam Islam. Rata-rata hukuman Islam, kalau kita perhatikan dari sisi maqasidus syariah, antum juga perlu memahami ini. Di sana ada yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan pensyariatan, ya ada ilmunya sendiri. Seingat saya di antara pengarangnya adalah Syekh Saleh Sadhan, kalau tidak salah dia mengarang tentang maqasidus syariah mulai dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maqasidus syariah ini lebih luas daripada fikih, karena dia menunjukkan apa sih maksud dari pensyariatan Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan hukum-hukumnya ini. Anda pelajari semua hukum-hukum Islam, rata-rata hukumannya itu adalah hukuman yang putus. Masa hukuman putus itu, ima bunuh, putus, selesai maksudnya. Atau potong tangan, putus, selesai. Atau rajam, selesai. Ya, dan semua hukum-hukum dalam Islam sifatnya apa? Selesai, putus. Tidak ada yang sifatnya berkelanjutan seperti halnya penjara. Dan penjara ini, seseorang yang dipenjara, kalau seorang hakim memenjara seseorang, maka di sana banyak sekali kezaliman yang telah dilakukannya. Pertama, dia menzalimi orang yang dipenjara tersebut dari sisi secara biologisnya. Ya, kan nggak sehat nih dipenjara. Orang, manusia, itu memerlukan banyak unsur. Di antaranya oksigen. Nah, ruangan penjara sangat sedikit oksigen. Kemudian apalagi yang diperlukan? Tubuhnya perlu bergerak. Ya, perlu berolahraga, perlu bergerak, perlu bekerja yang moving, ya, yang sifatnya pergerakan, ya, sehingga tubuhnya bisa sehat. Dan di penjara terbatas. Kemudian biologinya, tubuh manusia kalau laki-laki memerlukan wanita, kalau wanita juga memerlukan lelaki, setidaknya sekali dalam 4 bulan. Ketika seorang di penjara nggak bisa memenuhi apa ya kebutuhan biologisnya. Ya. Kemudian keperluan-keperluan yang lain, mendapatkan sinar matahari, ya. Keperluan berinteraksi dengan masyarakat, keperluan bersilaturahmi dengan keluarga, keperluan kewajibannya sebagai seorang suami atas istrinya, kewajibannya sebagai seorang suami bekerja memberikan nafkah kepada anaknya, baik lahir ataupun batin, semua itu terhalangi dengan adanya apa? Penjara. Karena dalam Islam penjara itu tidak sama sekali dianjurkan. Para ulama banyak sekali mengingkari tentang hukuman ta'zir yang berupa penjara. Karena penjara di sini tidak dianjurkan, bahwa dia bukan merupakan perkara yang baik di dalam Islam. Maka apa hukuman ta'zir? Apapun hukuman ta'zir itu. Karena mungkin kita pernah mendengar ada seorang di Malaysia ini yang dihukum dera. Apa perbuatannya? Mungkin perbuatannya khulwat. Didera. Khulwat kan tidak ada hukumannya dalam Islam. khulwat dalam Islam, hukumannya tidak dijelaskan apa bentuk hukumannya. Nah, di Malaysia ini hukumannya ketika ada yang ditangkap berkhulwat, maka hukumannya didera. Nah, dera itu termasuk bagian dari hukum apa? Ta'zir. Ya. Dan hukum ta'zir bisa sampai membunuh. Artinya seperti contoh perintah Nabi SAW untuk memerangi orang-orang Khawarij. Nabi mengatakan, "Idza wajadtumuhum faqtuluhum qatlan." Apabila kalian menemui mereka, maka bunuhlah mereka seperti Allah menghabisi kaum 'Ad. Dan perintah Nabi SAW membunuh ini masuk dalam hukum ta'zir. Ta'zir sampai bunuh. Artinya kalau ada pemberontak, pemberontak itu dibunuh. Padahal muslim, muslim. Mukmin, mukmin. Bahkan mereka membaca Al-Quran, bahkan mereka hafal Al-Quran, bahkan mereka orang yang saleh, enggak pernah bermaksiat. Ingat, Khawarij, antum jangan menganggap enteng orang-orang Khawarij. Disifati oleh Nabi SAW, tahkiruna salatakum ala salatihim. Kalian menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka. Artinya mereka orang-orang yang baik salatnya. Wa qira'atakum ala qira'atihim. Dan kalian juga menganggap remeh bacaan kalian dengan bacaan mereka. Bacaan mereka indah, bagus. Hafalan Quran, luar biasa. Tapi ketika membaca Al-Quran, mereka tidak memahami Al-Quran melebihi leher mereka. Pemahaman Al-Quran mereka sangat lemah. Karena mereka memahami Al-Quran hanya sebagian saja diambil. Sebagian yang lain diabaikan. Mereka menggunakan ayat-ayat untuk orang-orang kufar, diberlakukan untuk orang-orang mukmin. Baik. Kemudian kita lanjutkan. La ta'tadiru qad kafartum. Tidak ada lagi udzur bagi kalian. Kalian kufur. Ba'da imanikum, setelah imannya kalian. In na'fu an ta'ifatinna. Di sini, ayat ini membahas tentang siapa? In na'fu an ta'ifatin. Seandainya kami memaafkan ta'ifah, sekelompok di antara mereka. Ta'ifatin minkum, sekelompok di antara kalian. Nu'adzib ta'ifatan. Maka kami akan menyiksa sebagian yang lain. Jadi di sini tidak semuanya disiksa. Sebagian ada yang dimaafkan. Dan sebagian lain pastilah harus mendapatkan hukuman. Jadi tidak bisa kalau lepas begitu saja. Forgotten, tidak bisa. Pokoknya kalau ada perbuatan harus ada yang dihukum. Kalaupun kami maafkan, maafkan sebagian. Tetapi ada sebagian yang lain yang tetap dihukum. Nah, di sini termasuk yang dimaafkan adalah siapa? Abdur Rahman, ya. Yang tadi sudah kita sebutkan. Yang mendapatkan maaf siapa? Abdur Rahman. Yang nama asalnya siapa? Masih. Di sini Mukashan, Ustaz. Oh iya? Mukashan bin Humayir. Cara bacanya tulisan Arabnya. Mungkin Mukhasha? Mukhasan. Toy. Iya. Bin Humayir. Kemungkinan besar bacaan saya yang salah. Nah, sebab di sini tidak ada apa namanya, tidak ada harokatnya dan juga tidak ada ini. Kita membacanya berdasarkan zauq. Nah, mungkin cara membacanya yang tepat adalah seperti yang ditulis. Ya. Biasanya pengarang-pengarang lebih berilmu. Nah, Mukhasya ibn Hamir. Ya. Itu yang dinamakan Abdurrahman dan itulah termasuk orang yang dimaafkan di dalam ayat ini. Innafu ta'ifah. Minkum nu'adzib ta'ifatan. Maka ada satu kelompok yang tidak dimaafkan dan mendapatkan hukuman bi'annahum kanu mujrimin, karena mereka sudah berbuat kemakar, ya, sudah membuat ijram, itu adalah kriminal, ya. Mujrim itu adalah kriminal. Pelaku kriminal. Dengan apa? Dengan mengatakan perkataan yang tadi yang keji di atas, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun perkataan yang menghina Nabi SAW, maka orang yang mengatakannya mendapatkan hukuman ini. Dihadap di hari akhir, yang tidak dimaafkan oleh Allah SWT, di hari akhir, dia akan mendapatkan azab, siksaan yang begitu besar, pedih. Ya. Taib. Yang terakhir kita akan bahas masih ada lagi yang berikutnya ya. Sampai 69 target kita. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil ma'ruf ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa'adallahu al munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Nah, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang kafir dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Nah, Allah SWT menegaskan di sini. Kalau yang kita bahas, saya sudah mencakup mereka. Tetapi pada ayat ini, Allah ingin menegaskan bahwa mereka itu ada yang berjenis laki-laki dan ada yang berjenis wanita. Dan kedua-duanya sama. Sama-sama mempunyai sifat orang-orang munafik. Allah menjelaskan al-munafiquna wal-munafiqat. Orang-orang munafik laki-laki ataupun orang munafik wanita. Ba'duhum min ba'd. Sebagian di antara mereka ini adalah wali sebagian yang lain. Jadi kalau orang sudah berpenyakit itu sama saja. Mau laki-laki atau perempuan sama. Dan kita tidak boleh mengawinkan anak-anak kita dengan orang-orang munafik. Ya. Karena ya, di antara catatan bagi kita yang sudah mempunyai putri yang siap untuk berkawin, ya, carilah lelaki yang tidak munafik. Atau sebaliknya, punya putra sedang mencari menantu wanita, carilah menantu wanita yang tidak munafik. Sebab apa? Munafik ini baik laki-laki ataupun wanita, mereka adalah sama, satu dengannya saling menolong, ya, satu penolong yang lain. Dan bicara soal munafik ini, wah, tanda-tandanya sudah jelas kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan mereka. Karena sifat sidq, sifat jujur dalam Islam itu sangat besar efeknya. Itu pelajari lagi tentang sifat sidq atau jujur di dalam Islam, maka antum akan terselamatkan dari kemunafikan. Dan pembahasan tentang as-sidq ini ada dalam Riyadhus Shalihin. Kalau aku sudah mempelajarinya, maka baik untuk diulang-ulang. Untuk menekankan lagi kepada diri kita agar kita selalu bersifat apa? Sidq, jujur. Ba'dhum awliya'u ba'd, ba'dhum min ba'd. Sebagian di antara mereka ada sebagian dari yang lain, maksudnya penolong yang lain. Artinya kawali-kaw, laki perempuan saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Nah ini yang kita khawatirkan dari pernikahan antar beda agama ya, lintas agama. Satu muslim kawin sama wanita Nasrani. Nah, ini juga tidak dianjurkan dalam Islam. Meskipun boleh, tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan apa yang terjadi pada mereka. Seperti yang dijelaskan, bahwa mereka ini laki-laki ataupun wanita, satu dengan lainnya adalah apa? Penolong, wali yang lain. Jadi mungkin di sana sudah ada perencanaan, ya kawin. Nanti setelah kawin, punya anak, anaknya apa? Diajak ke gereja, anaknya diajak ke agama Nasrani dan seterusnya. Sampai akhirnya setelah itu, suaminya ditawarin, gimana mau pindah agama enggak? Kalau enggak mau pindah agama ya sudah saya menuntut cerai. Ya, dan anak-anak saya bawa semua karena anak-anak sudah Nasrani semuanya. Nah, bubarlah. Ya. Justru dia melahirkan anak-anak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali dosanya. Dan karenanya tidak boleh menikahi mereka yang ada perjanjian dengan orang-orang orang-orang kufar juga, karena sifat mereka tentu lebih dari sekedar orang-orang munafikin. Orang munafikin di sini dikatakan ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian adalah penolong yang lain atau wali yang lain. Demikian pula orang kufar satu dengan yang lain adalah wali yang lain. Dan itu dijelaskan dalam ayat yang lain tentunya. Ya'muruna bil munkar. Mereka ini, orang-orang munafik ini, berlawanan dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin sifatnya apa? Kuntum khaira ummatin, ayat Muhammadiyah. Ayat Muhammadiyah, siapa yang pernah di Muhammadiyah harus sudah hafal ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, apa lanjutannya? Ya'muruna bil ma'ruf. Terus? Wayu inna billah. Toy. Ayat apa? Muhammadiyah. Okay. Ya. Ayat Muhammadiyah karena sering dipakai. Pokoknya setiap khutbah Jumat, kalau yang khutbah orang baca ayat ini, oh orang Muhammadiyah. Udah jadikan ciri itu. Hah? Terus apa lagi? Di antaranya ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang dimaksud di sini sesungguhnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaira ummat. Nah, yang di sini orang kita itu kan sukanya dibuat GR. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Wah, GR. Orang kita itu suka gitu loh. Ya. Kalau dapat dai yang muji-muji mereka, luar biasa, senang. Tapi giliran dapat dai yang menjatuh-jatuhkan mereka, kalian ini banyak berbuat maksiat dan seterusnya, wah udah lemes, udah nggak didengerin, tak pasang telinga, ditutup telinganya begini, ya nggak tahu ini penyakit orang kita begitu, sukanya di bombong-bombong, ya orang tua semuanya orang tua sudah bisa ditekan umurnya di atas 50, kira-kira kan nggak mungkin masih 55-60 tahun. Kan gak mungkin. Jadi sampai gimana tadi terakhir? Beda dengan orang mukmin. Baik, beda dengan apa? Beda dengan baik. Orang sudah 55 tahun, 60 tahun, kan sudah punya orang tua. Sudah nggak punya orang tua. Kita lihat apa bahan yang disampaikan. Bahan yang disampaikan bapak ibu-ibu berbakti kepada orang tua itu adalah apa? Adalah perkara yang diperintahkan dalam Islam. Orang tua besar sekali jasanya. Dalam 60-an tahun. Apa sekarang faedahnya? Faedahnya itu tadi, membombong, madu'uri bombong, yang tato, ini anak kalian itu perlu berbakti kepada kalian. Anak kalian harus berbakti kepada kalian. Ya, itu yang dimaksudkan begitu. Tapi ini apa namanya? Orang menuntut terus. Terkadang kita tidak menuntut diri kita. Nah, ini dia yang menurut saya kurang tepat. Karena apa? Namanya nasihat. Semestinya diarahkan bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya. Apa yang pertama yang semestinya dilakukan oleh orang yang sudah berumur 60 tahun? Jadi sampaikan. Jadi anak baik-baik. Kalau anaknya sudah terlanjur apa namanya salah arah umpamanya, doakan ini. Nah, itu lebih utama, lebih penting bagi mereka. Kita tak perlu nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Yang dimaksud dalam ayat ini bukan para pendengar, yang dimaksud adalah siapa? Bukan orang-orang yang mendengarkan, maksudnya bukan. Ini masalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, jadi di sini jangan GR. Kalau dibacakan ayat ini, waduh, kita ini umat yang terbaik. Wah, the best from the best. Belum, kita belum umat yang terbaik. Kita adalah umat yang lemah. Ya, dan mungkin pernah mendengar atau pernah mendengar, seandainya Islam itu turun di Jawa, pernah mendengar tentu ya. Maka tentu apa dakwahnya akan baik-baik, nggak kasar seperti sekarang ini, nggak ada ide-ide Arab Saudi kasar-kasar, ya, lulusan Arab Saudi kasar-kasar. Ya, karena sifatnya di sana turun gitu, jadi lihat ayat apa, ayat-ayatnya pun kasar gitu. Saya kaget mendengar kata-kata seperti ini. Seandainya Islam itu turun di Jawa, seandainya Islam turun di Jawa, nggak akan tersebar seperti sekarang ini. Karena bangsa Arab bangsa yang paling keras. Kalau dikasih yang lembut-lembut, nggak akan pengaruh ke mereka. Mereka terus dikasih kasar, lalu mereka mau tunduk. Tetapi Islam juga datang dengan kelembutan. Perhatikan di dalam ayat-ayat banyak sekali yang menggunakan istilah bahasa-bahasa anjuran. Tidak semuanya ayat-ayat itu dalam bahasa-bahasa yang kasar, keras, tidak. Ayat-ayat yang sesuai dengan orang-orang mukmin silahkan dibawakan. Orang-orang mukmin Indonesia maksudnya silahkan dibawakan. Ini lebih sesuai untuk mereka. Sedangkan mungkin di antara mereka ada yang keras. Sekeras batu, perlu ayat-ayat yang keras disampaikan kepada mereka. Disesuaikan dengan mad'u kita. Ya. Nah. Baik, barakallahu fiik. Al-mu'min, itulah sifat orang mukmin, yaitu para sahabat Nabi SAW. Apa sahabat? Para sahabat Nabi SAW sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, kita lihat orang-orang munafikin sebaliknya. Kan tadi mereka sudah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fi haddin, Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya dan orang mukmin ada satu sisi, sedangkan mereka fi haddin akhar, mereka dari sisi yang lain. Nah, kita lihat orang-orang mukmin memerintahkan kebaikan, para sahabat Nabi SAW memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita lihat sisi lain dari orang munafikin, sebaliknya mereka memerintahkan kemungkaran dan mencegah kebaikan. Udah enggak usah pergi perang. Udah duduk di rumah aja. Apa mereka perintahkan? Ayo kita cari alasan. Nah, itu yang mereka perintahkan. Ayo jangan bayar zakat. Ayo jangan bayar sedekah. Jadi mereka melarang dari perbuatan baik dan memerintahkan perbuatan mungkar. Kemudian disifati juga di sini di antara sifat mereka wa yaqbiduna aydiyahum. Apa maksudnya? Wa yaqbiduna aydiyahum. Yaqbidun ini mirip seperti dalam ayat Al-Quran, itu masih ingat mungkin ya. Waqalatil yahudu Uzair bin Allah, bukan. Waqalatil yahudu bin Allah maghlulah. Ghullat aydihim wa du'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan. Masih ingat ayatnya? Baik, apa makna di sini? Yaqbiduna aydiyahum. Qabada yaqbidu. Ah, ini mufrad baru. Qabada yaqbidu. Iqbid. Qabada yaqbidu. Iqbid. Ayat mufrad lagi. Qabada yaqbidu. Iqbid. Artinya menggenggam. Nah, ini bahasa ini sering digunakan oleh orang-orang sahabiyun untuk apa? Mengisyaratkan orang ditangkap. Ya, waqad qubidat, sudah berhasil ditangkap. Ya. Karena tangannya dikecek. Orang Jawa bilang dikecek, digari. Orang Melayu bilang digari. Orang kita bilang diborgol, betul. Taib. Diistilahkan dari istilah ini. Yaqbiduna aydiyahum. Ini istilah untuk kikir. Bahwa mereka orang munafikin itu enggan untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum mukmin, tunjukkan bahwa antum mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Sebab ini sifat orang munafik. Mencegah kebaikan dan memerintahkan keburukan, kemungkaran, dan mereka enggan untuk menginfakkan hartanya. Maka salah satu cara untuk kita membuktikan keimanan kita, memerintahkan kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik, mengingkari kemungkaran, dan memperbanyak bersedekah, berinfak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ingin mukmin, berlawanan dengan orang-orang munafik. Kalau kita ikut kikir, maka berarti kita sama sifatnya dengan orang munafikin. Nasullah, mereka melalaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa dengan Allah. selama mereka di dunia, yang mereka ingat adalah dunia, dunia, dunia. Semuanya perkara dunia. Apapun yang dicari, harta, harta, harta. Mereka gak ingat sama Allah sama sekali. Gak mau ibadah, gak mau. Kalaupun mereka sholat, mereka tidak bermaksud di dalam sholatnya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya formalitas saja. Ya, terpaksa, mau tidak mau. Kayak waktu antum hari Senin suruh upacara itu. Masih ingat gak? Hari Senin, upacara. Mau gak mau, harus pakai seragam merah putih, harus berdiri di tengah terik matahari, harus hormat kepada bendera, harus baris yang lurus, gak boleh belokkan apa namanya, pinggang sedikit, gak boleh, harus lurus, tegak. Nah, seperti itu keadaannya. Mereka hanya terpaksa saja, mau tidak mau mereka apa? Harus melakukan itu. Nasrullah, mereka yang dilupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita di antara sifat orang mukmin harus selalu mengingat Allah. Ini. Udhkurullah yadhkurkum. Ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Sedangkan orang-orang munafikin yang berseberangan dengan kita orang-orang mukmin, nasrullah. Mereka lupa dengan Allah. Fanasiyahum. Maka ini balasannya bagi Allah, bagi mereka. Bahwa Allah lupa dengan keadaan mereka. Artinya tidak mau mengingat mereka. Nah, ngomong-ngomong soal lupa, melupakan ini, antum juga jangan lupa dengan orang-orang dekat antum. Jangan lupa menegur orang tua, telepon, ya. Jangan lupa menegur keluarga, ya, setidaknya Idul Fitri, mengirimi, apa namanya, bingkisan, umpamanya. So, kalau antum ingat mereka, antum akan diingat. Tapi kalau antum melupakan mereka, antum akan dilupakan juga. Dan ini hukum, hukum apa? Hukum di dunia. Ya, nanti di akhirat lebih parah lagi. Kalau antum melupakan orang tua, melupakan orang-orang yang antum wajib untuk bersilaturahmi, antum akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang munafik ini nih. Nasrullah, mereka lupa dengan Allah. Fanasiyahum. Karena apa? Karena bersilaturahmi adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita diperintahkan untuk bersilaturahmi. Menyambung tali silaturahmi dengan keluarga paman antum, kakek paman. Nah, ini harus disambung tali silaturahmi. Ya setidaknya lah antum kan dari luar negeri. Antum sudah banyak. Sudah lama gak berkunjung ke rumah mereka. Sudahlah kasihlah Idul Fitri sekali. Bingkisan. Ya, kalau antum kebetulan yang beli apa namanya sembelihan kurban di Indonesia juga bagikan sembelihan. Kalau untuk akikah di Indonesia umpamanya, maka bagikan ke keluarga-keluarga, ya, supaya mereka tidak lupa juga dengan antum. Ya. Nah, apa sifat-sifat orang munafik? Rasulullah, mereka ini lupa dengan Allah, maka Allah lupakan mereka. Dan di sini ada beberapa di antaranya firman Allah yang lain, syawahid. Allah mengatakan falyawma nansakum kama nasitum liqa'ikum hadza falyawma nansakum, pada hari ini kami melupakan kalian, kama nasitum, sebagaimana kalian ketika itu di dunia kalian melupakan tentang apa, liqa'ikum hadza, hari pertemuan ini masuk adalah hari akhir. Jadi banyak orang-orang di antara manusia itu yang melupakan hari akhir, pikiran dunia, enggak mau memikirkan hari akhir, tidak mau memikirkan tentang nasibnya nanti di hari akhir. Ketika sampai di akhirat, Allah SWT tidak membantunya. Kenapa Allah tidak membantunya, menolongnya? Karena ketika di dunia, Allah SWT dilupakan. Karena mereka jaringnya tidak beriman akan adanya hari akhir. Mereka melupakan adanya hari kebangkitan, adanya hari apa namanya pertanyaan, adanya hari Allah SWT berhadapan dengan Allah SWT. Maka mereka pun dilupakan, ditinggalkan oleh Allah SWT. Nasullah fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Maka Allah menjelaskan sini, orang munafik itu adalah golongan orang-orang yang apa? Fasik. Dan ingat, orang fasik berlaku hukum fasik. Syahadahnya tidak bisa diterima. Kemudian beritanya tidak bisa diterima tanpa di cek terlebih dahulu. Ya. Dan hukum-hukum orang fasik jelas. Fasik ini adalah fajir. Ya. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'allahu al-munafiqina wa munafiqat. Wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Nah. mufradat baru lagi, wa'ada ya'idu. Aid. Artinya berjanji. Wa'ada ya'idu, berjanji. Wa'ada munafiqina, perhatikan di sini. Ini bagus sekali nih. Wa'ada Allahul munafiqin. Wa'ada fi'il muta'addi ya di sini ya, wa'ada fi'il muta'addi. Dari mana kita tahu bahwa wa'ada fi'ilnya muta'addi? Apa tadi fi'il muta'addi? Tidak memerlukan objek. Memerlukan objek. Dari mana kita tahu bahwa wa'ada di sini fi'il muta'addi? Adanya objek itu ya. Baik, mana objeknya? Munafikin. Munafikin. Nah, ini sudah belajar berarti ini. Munafikin dan juga munafiqat. Di sini apa namanya? Diatafkan dengan waw ya. Munafikin betul sekali ini objeknya. Dari mana kita tahu bahwa itu objek? Ya nun. Dari ya wa nun. Wah, ini cepat nih belajarnya Masya Allah. Tinggal di Arab sih ya. Beda nih kalau orang Indonesia diajarin bahasa Arab, karena tinggal di Indonesia, dan orang-orang Indonesia yang tinggal di Arab. Wa'ada Allahul munafiqina, Allah menjanjikan. Nah, Allah di sini sebagai apa? Fa'il. Fa'ilnya adalah Allah, terlihat dari apa namanya? Harakatnya yang dhammah. Allahu, Allah, wa'ada Allahu, Allah menjanjikan bagi orang-orang munafiqin dan munafiqat. Nah, karena tadi sudah dipisahkan Allah. Allah menjelaskan adanya munafikin dan munafiqat, maka di sini pun janjinya pun Allah janjikan diberikan kepada dua-duanya, baik laki-laki ataupun wanita. Wal kufar, dan dinisbatkan juga kepada orang kufar. Nara jahannam, jamak kufar. Ya, jam. Di sini orang-orang kufar, nara jahannam, ini janjinya. Allah akan janjikan untuk mereka mendapatkan sisaan nara jahannam. Api neraka apa? Jahannam. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Nah, berarti orang-orang munafik itu hukumnya kufar. Dari mana kita tahu orang-orang munafik itu kufar? Dari hukuman mereka juga, karena mereka akan dihukum oleh Allah bersama orang-orang kufar. Hukumnya mereka apa? Bersama orang-orang kufar. Maka ketika hukumnya sama, berarti mereka ketika di dunia juga hukumnya sama. Orang-orang munafik ini adalah apa? Kufar. Karena mereka dijanjikan akan diletakkan di dalam neraka bersama orang-orang yang kufur. Jahannam, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Ya hasbuhum, dan cukuplah neraka jahannam itu untuk mereka. Kata-kata cukuplah neraka jahannam untuk cukup untuk mereka ini litakri, tujuannya bahwa neraka jahannam itu adalah sesuatu yang besar, cukuplah bagi mereka. Nah, antum bisa bayangkan, ya, luar biasa ini bahasa Allah dalam hal ini. Hasbuhum, cukup bagi Allah neraka jahannam. Karena neraka jahannam sudah cukup kejam untuk mereka di antara siksa dari Allah SWT yang kejam dan neraka jahannam. Wa la'anahumullah, dan Allah melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya, tidak akan dimaafkan di neraka jahannam. Wa lahum adzabun muqim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang berterus-terusan. Dan ingat, siksaan di api neraka itu tidak seperti siksaan di dunia. Ketika siksaan di dunia, hukum pancung, penggal kepala. Menggalnya berapa kali? Berapa kali ya, Ikhwan? Apa maksud? Kurang, nggak jelas. Satu kali. Lah, itu punya berapa kepala? Nggak jelas tadi, Quran-nya. Baik, jadi kalau hukuman di dunia itu hanya sekali, ya, seperti hukum pancung. Berapa kali antum dipancung? Sekali, ya, karena pun cuma punya satu kepala. Kecuali kalau tangan, kaki pada saat mencuri, nah itu bisa ditambah. Tapi tetap saja sudah diulang. Kalau tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri, kaki kiri. Jadi orang mencuri pertama potong tangan kiri. Ya. Pertama kiri apa kanan ya? Pertama kanan sepertinya. Mencuri pertama kanan, mencuri lagi kaki kiri, mencuri lagi tangan kiri, mencuri lagi kaki kanan. Habis sudah tangannya, kakinya. Asyahid di akhirat kelak, hukuman yang diberikan oleh Allah SWT akan berulang seperti hukuman itu ketika diberlakukan di dunia. Kalau dipancung, maka dipancung berulang-ulang. Contoh seorang yang bunuh dirinya dengan melempar dirinya dari tempat yang tinggi. Maka dia akan melempar dirinya dari tempat yang tinggi. Kemudian ketika tubuhnya hancur, dikembalikan lagi oleh Allah SWT. Ya. Kemudian dia melemparkan lagi tubuhnya. Kembali lagi, dilemparkan lagi tubuhnya. Seperti diceritakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, kullama nabijat juluduhu badalna juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulitnya ini meleleh, kullama nabijat, ya, kan dia kena panas, dia apa namanya matang begitu kulitnya, badalna juludan ghairaha, kami akan gantikan dia dengan kulit yang baru, agar kulit yang baru ini merasakan kembali bagaimana sakitnya dibakar oleh api. Dan itu bagi orang-orang munafikin tidak ada kesudahannya. Allah mengatakan apa? Walahum azabum mukim. Mukim artinya khalid, kekal, tidak akan ada akhirnya. Terus diazab, diulang-ulang dan ulang. Dan siksaan yang diterima oleh orang ketika berada di akhirat kelak itu adalah berlaku untuk jasadnya dan ruhnya sekaligus. Ruh wal jasad. Ruh dan jasad. Ya. Baik. Saya kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya satu ayat lagi yang harus kita bahas. Tapi sepertinya sudah terlalu lama. Yaitu kalladzina min qablikum kanu asyaddu minkum quwwatan. Ini mengisahkan tentang keadaan orang munafikin. Itu seperti orang yang terdahulu dari golongan orang-orang apa? Ahlul kitab. Yaitu orang-orang Bani Israil dan yang lainnya. Baik. Kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaAllah. Allah Ta'ala wa sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam. Ada pertanyaan? Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam.